Bila saat nanti kau hancurkan hatiku, ku tetap sayangimu walau hanya dengan serpihan hatiku. Yang telah kau hancurkan. Bila saat nanti kau remukan hatiku, ku tetap cintaimu walau hanya dengan serpihan hatiku. Yang telah kau remukan, lihatlah mentari pagi telah berganti senja sore hari. Begitupun yang terjadi pada setiap isi di hati. Bukan ku tak mempercayaimu, tapi tak ada hati yang tak pernah tak berubah. Bila saat nanti kau hancurkan hatiku, ku tetap sayangimu walau hanya dengan serpihan hatiku. Yang telah kau hancurkan. Bila saat nanti kau remukan hatiku, ku tetap cintaimu walau hanya dengan serpihan hatiku. Yang telah kau remukan. Sudahlah jangan pikirkan, itu takkan kulakukan. Serahkanlah pada Tuhan, pemberi serpihan hatiku. Yang telah kau hancurkan, bila saat nanti kau remukan hatiku, ku tetap cintaimu walau hanya dengan serpihan hati. Kau